بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid pada bab Qaulillahi Ta'ala innama dzalikum asy-syaitan yukhawwifu awliyahu, tentang takut. Kita telah sebutkan pada pembahasan yang lalu macam-macam takut. Ada takut sir, takut kepada selain Allah, takut kepada berhala, takut kepada jin, takut kepada syaitan. Ada khauf tabi'i, takut yang merupakan tabiat manusia, takut kepada musuh, takut kepada binatang buas dan selainnya, yang mana yang tidaklah dicela seseorang kalau takut kepada anjing, takut kepada singa, karena tabiat manusia. Ada pun takut kepada jin, sampai tunduk kepada jin, takut kepada berhala-berhala, takut lewat tempat berhalanya orang musyrikin. Maka ini tidak diperbolehkan, takut yang tercela. Kemudian ada takut yang mana seorang itu meninggalkan kewajiban, takut kepada sebagian manusia, dan ini haram. Yang keempat sebagai tambahan, yaitu al-khawful ibadah, takut ibadah. Dan takut ibadah ini tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut yang menjadikan orang tersebut mengagungkan yang ditakuti, beribadah kepada yang ditakuti. Dan ini hanyalah peruntukan kepada Allah. Kalau diperuntukkan kepada selain Allah, maka seorang itu telah terjatuh kepada kesyirikan, syirkun akbar, syirik yang besar, karena mempersembahkan ibadah kepada selain Allah adalah musyrikun, syirik akbar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, takut itu sendiri disebutkan oleh ulama, di antaranya Syekh Al-Utsaimin, qad yakun mahmuda wa ghair mahmud. Terkadang takut itu terpuji dan terkadang tercela. Takut yang memberikan kemanfaatan yang terpuji, والذي يؤدي إلى عبود عن الذنوب, yaitu takut yang mengantarkan seseorang itu untuk menjauhi dan meninggalkan dosa-dosa, kemaksiatan. ويحث على أداء الواجبات وترك المحرمات أو المنهيات, dan takut itu mendorong untuk melakukan atau menunaikan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan perkara yang haram, yang terlarang. Ini takut yang terpuji. Takut seperti ini yang bermanfaat. Takutnya seseorang membuat dia meninggalkan dan menjauhi dosa-dosa, kemaksiatan, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada nar, takut kepada siksaan Allah. Takut yang menjadikan seorang itu menjalankan perintah dan meninggalkan perkara-perkara yang haram. Adapun takut yang tidak terpuji, ma yahmilhu al-abda al-yasi min rohillah wal-kunut min rahmatillah. Kata Syekh Utsaimin, takut yang tidak terpuji itu adalah apa yang membawa, atau rasa takut yang membawa seseorang kepada putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yatahassar al-abd, seorang hamba itu menjadi bersedih, menyesali, dan rubama yatamada fil ma'siyah liquwwati ya'sihi, dan terkadang terus menerus di dalam kemaksiatan karena kuatnya putus asa dia. Dan putus asa Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan mengampuni dosa-dosa saya yang sudah sangat banyak, dosa-dosa besar, sehingga dia pun putus asa, sehingga terus menerus dalam kemaksiatan. Takut kalau Allah tidak mengampuninya, sehingga malah membuat dia yatamada al-ma'siyah, terus-menerus melaksanakan atau melakukan kemaksiatan. Nah, disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimallahu taala dalam kitab beliau Thariqatu al-Hijratain, الخوف ينشأ عن ثلاثة أمور. Takut itu ينشأ, muncul atau bersumber dari tiga perkara. Yang pertama beliau sebutkan ma'rifatuhu bil jinaya wa qabhiha, seseorang itu mengetahui satu kejelekan, satu kedzaliman dan akibatnya. Dia mengetahui kedzaliman, kejelekan, dan juga mengetahui akibat dari kedzaliman, kejelekan itu. Yang kedua, as-sani tasdiqul wa'id wa anna Allah rattaba 'ala al-ma'siyah uqubataha, membenarkan ancaman, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman terhadap orang-orang yang bermaksiat kepadanya dengan iqab, dengan hukuman nanti terhadap kemaksiatan yang dilakukan itu. Kemudian yang ketiga, annahu la ya'lam la'allahu yamna' min at-taubah, dia tidak mengetahui la'allahu yamna min at-taubah wa yuhal bainahu wa bainaha idza takaba adz-dzunub. Dia tidak tahu, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menghalangi dia untuk bertaubat antara dia dengan kemaksiatan yang dia lakukan apabila melakukan satu dosa, melanggar keharam Allah Subhanahu wa taala. Fa hadhihi al-umura thalatha yatim lahu al-khauf. Maka tiga perkara ini yatim lahu al-khauf, menjadikan kesempurna rasa takut itu. Ini tiga perkara yang menjadikan kesempurnaan rasa takut seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak, kita melihat antara satu orang dengan yang lain, seorang mukmin dengan yang lain, itu rasa takutnya kepada Allah berbeda. Sehingga berdampak pula pada amalnya. Semakin sempurna rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin kita melihat orang tersebut menjauhi kemaksiatan, larang-larang Allah Subhanahu wa taala, dan menjalankan perintah Allah. Semakin tipis rasa takutnya seseorang itu kepada Allah, akan semakin besar pula kemaksiatan, dosa yang dia lakukan, karena pengaruh besar pengaruhnya besar rasa takut itu. Orang yang memiliki ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan tumbuhnya rasa takut kepada Allah. Sehingga disebutkan yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah para ulama. Orang-orang yang memiliki ilmu, pengetahuan siapa Allah Subhanahu wa taala itu. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama'u. Sesungguhnya hanya saja yakhsha Allah min ibadihi, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya adalah al-ulama. Yang paling takut kepada Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena manusia yang paling tahu tentang Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu para sahabat, tidak bisa dibandingkan rasa takut mereka kepada Allah dengan kita. Rasulullah yang paling takut, inni akhsyakum lillah wa atqakum lahu, sungguhnya akulah yang paling takut di antara kalian kepada Allah, dan akulah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kalau kita melihat, itu kembalinya kepada ilmu. Kesempurnaan khauf kepada Allah itu kembalinya kepada ilmu. Sebagaimana disebutkan tadi oleh Ibnu Qayyim, ma'rifatul jinaya wa qabihha, mengetahui kedzaliman, mengetahui kemaksiatan, mengetahui kejelekan, mengetahui dosa, tahu ini kejelekan, ini dosa, ini tidak boleh, ini haram, dan jeleknya dosa dan kejelekan dan kezaliman itu. Beda kalau orang enggak tahu ini dosa, ini dilanggar. Tapi kalau orang yang tahu ini dosa dan jeleknya dosa itu, pengaruhnya dosa itu, dia tinggalkan. Demikian juga orang membenarkan bahwasanya apa yang diancamkan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bermaksiat kepadanya berupa uqubah, itu adalah benar, pasti tidak mungkin tidak. Kamu bukan rasa takut diancam dengan an-nar, diancam dengan siksaan, dibakar dalam an-nar. Orang yang berdusta, misal orang yang suka menggibah, kalau dia punya rasa takut kepada Allah, dia akan berhenti dari menggibahi. Kalau sekiranya dia mengetahui, sebagaimana disebutkan dalam hadis, "Lahum athfar min nuhas." Orang yang suka mencitrakan aib manusia itu memiliki kuku-kuku dari tembaga yang tajam. Yahmisuna wujuhahum, mencakar sendiri mukanya. Siapa mereka? Jibril. Kata Jibril, itulah orang-orang ya kauna fi aradin nas, orang-orang yang suka membicarakan kehormatan manusia. Kalau sekiranya orang suka gibah tahu, orang yang suka mencitrakan aib-aib orang lain takut, tahu hadis seperti ini, itu akan menemukan rasa takut. Nah, ini pengaruh besar ilmu. Dan juga dia mengetahui bahwasanya bisa jadi Allah menghalangi dia taubat. Apabila dia melakukan satu dosa, tidak tahu dirinya, tidak tahu apa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesempatan kepadanya untuk bertaubat, bisa jadi ajalnya segera datang. Bisa jadi pada saat melaksanakan satu kemaksiatan tiba-tiba dia mati dalam kemaksiatan. Kalau semua dia mengingat seperti itu, maka orang akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Khanibidin rahimani wa rahimakumullah. Maka perkara yang penting bagi diri kita untuk kita munculkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga anak-anak kita, dari sejak dini kita ajari mereka itu untuk takut kepada Allah. Jangan ditakut-takuti dengan yang lain, ditakut-takuti dengan syaitan, dengan jin. Awas, ada syaitan, kamu nanti diganggu syaitan. Ini buat anak-anak takut kepada syaitan, takut kepada jin. Pendidikan yang keliru. Diingatkan anak-anak, kalau melakukan satu larangan Allah Subhanahu wa taala, satu perkara yang tidak terpuji, diingatkan Allah Maha melihat kamu, Allah Maha besar siksaannya, Allah punya nar, yang dimasukkan nanti orang-orang yang jahat. Jadi anak untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan takut kepada syaitan. Kemudian disebutkan juga dalam Al-Qayyim, mimma yuzilul khauf min ghairillah, perkara yang bisa menghilangkan rasa takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ada perkara yang itu bisa menghilangkan rasa takut kepada selain Allah. Sebagai seorang mukmin, hendaknya rasa takut kita itu peruntukan hanya kepada Allah. Kita takut hanya kepada Allah. Jangan takut kepada makhluk. Jadikanlah sebagai tempat bergantung. Kata beliau dalam kitab Al-Wabil As-Saib, "Walladhi yahsin marat al-khauf," yang yahsin, yang bisa menghilangkan, menghancurkan, memutus madatul khauf, unsur ketakutan itu, kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga seorang itu tidaklah dia merasa takut kecuali kepada Allah, tidak takut kepada jin, syaitan, tidak takut kepada manusia diancam. Apa itu huwa at-taslim lillah? Yaitu menyerahkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'ana man sallama lillah, karena barang siapa yang berserah diri hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wassalama lahu wa'alima anna ma'aswabahu, berserah diri, menyerahkan semuanya urusan itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia mengetahui bahwasanya ma'aswabahu lam yakun liukhtiyahu, apa yang menimpa dia tidak akan mungkin meleset, wa ma'akhtahu lam yakun liyusibah, dan apa yang meleset dari dia tidak akan mungkin bisa menimpa dia. Wa'alima anna la yusibahu illa ma kataballahu lahu, dan dia mengetahui bahwasanya tidaklah menimpa sesuatu kepadanya kecuali apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah tetapkan, telah tulis baginya. Lam yabqal khawf al-makhlukin fi qalbihi mawdi'a, maka tidak akan tersisa lagi rasa takut kepada makhluk. Ada tempat rasa takut kepada makhluk di dalam hatinya, karena sudah diserahkan semua kepada Allah dan yakin. Bagaimana sebutkan dalam hadis Ibnu Abbas, kalau sekiranya makhluk semuanya berkumpul, Awistama ala ayadurruka bishayin lam yadurruka bishayin illa ma kataballahu alaik, kalau sekiranya berkumpul seluruh makhluk jin dan manusia itu untuk memberikan satu bahaya, kemudaratan kepadamu, maka tidaklah menimpa kemudaratan itu kecuali apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah tetapkan bagimu. Kalau tidak tetapkan, tidak akan menimpa. Ma'aswabak lam yakun liukhtiyak, wa ma'akhtuak lam yakun liusibak. Ini merupakan salah satu dari upaya kita untuk menghilangkan rasa takut itu kepada selain Allah. Islam lillah, berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan yakin sepenuhnya bahwasanya apa yang akan menimpa kita itu semua ditakdirkan oleh Allah. Sekalipun manusia mengancam semuanya, seluruhnya untuk menyakiti, kalau Allah tidak mendaki, tidak akan bisa. Nah, sebut dalam tafsir Al-Qayyim, ya, ini dalam tafsir Al-Qayyim Ibn Al-Qayyim, bukan di Wabil As-Saib. Wa qala aydhan, dan juga beliau menyebutkan dalam kitab Al-Wabil As-Saib, termasuk perkara yang bisa menghilangkan rasa takut di dalam hati-hati seseorang itu takut kepada selain Allah adalah zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan inna zikrullah yudhibu anil qalbi makhawifahu kullaha, bahwasanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu yudhibu, akan menghilangkan anil qalbi, di dalam hati, makhawifahu kullaha, perkara-perkara yang memberikan rasa takut kepada hati, ke dalam hati itu seluruhnya. Ini zikrullah, berzikir kepada Allah memiliki kekuatan yang cukup dahsyat di dalam menghilangkan rasa takut dalam hati seorang terhadap hal-hal yang dia takuti seluruhnya. Walahu ta'thirun ajibun, dan zikrullah itu memiliki pengaruh yang sangat mengagumkan, menajubkan, fi husulil amni, di dalam memperoleh rasa aman, akan menimbulkan rasa aman dalam hati kalau kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berjalan di malam yang gelap, namun manusia itu ada rasa takut dalam hati, kan tahu kepada ada jin nanti yang mengganggu, ada binatang, maka itu bisa hilang rasa takut itu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu perkara yang bisa menghilangkan rasa takut itu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu, kalau kamu ada rasa takut pada satu urusan, maka zikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan bisa mendatangkan rasa aman dalam hati. Disebutkan oleh beliau, "Adz-dzikr lahu ta'thirun 'ajibun fi husulil amni." Zikir memiliki pengaruh yang sangat mengagumkan, menajubkan dalam mendapatkan keamanan, rasa aman dalam hati. فَلَيْسَ لِلْخَائِفِ الَّذِي قَدْ اشْتَدَّ خَوْفُهُ أَنْفَ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ, maka tidak ada bagi orang yang takut, yang istadda khaufuhu, yang rasa takutnya itu sudah sangat berlebihan, sudah sangat besar, anfa, lebih bermanfaat baginya, min dzikrillah, dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, min dzikril azza wa jal, id bihasabi dzikrihi yajidul amn wa yazul khaufuhu, maka sesuai atau tergantung pada zikirnya seseorang itu, dia akan mendapatkan keamanan dalam hatinya. Semakin banyak dia berzikir kepada Allah, semakin besar pula rasa aman dalam hatinya. Wa yazul khauf, dan semakin besar hilang rasa takutnya itu. Berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tambahan dari apa yang kita sampaikan pada teman sebelumnya tentang al-khawf. Kemudian kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimallahu taala, berkata al-musannif Syekh Muhammad bin Wahhab rahimallahu taala, wa qawluhu taala, firman Allah Subhanahu wa taala, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama, hanya saja, alatul hasr, pembatasan, hanya saja, tidak ada, ya'muru masajid Allah, yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, man amana billahi wal yawmil akhir, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa aqama as-salat, dan dia menegakkan salat. Wa ata az-zakat, dan dia menunaikan zakat. Dan dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Mereka itulah boleh jadi, mereka itulah orang-orang yang mereka mendapatkan petunjuk. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita siapa orang yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala itu. Tidaklah Allah mengkhabarkan bahwasanya masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala la ya'muruha, tidaklah memakmurkannya masjid-masjid itu kecuali ahlul iman, orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, orang-orang yang mereka beriman di dalam hati mereka, wa amilu bijawarihim, dan mereka beramal dengan jawarihnya, dengan anggota badannya, beriman kepada Allah dalam hati mereka dan beramal dengan anggota badannya, mengamalkan perintah Allah, as-salah waz-zakah, wa akhlasu lahu khasyah duna ma siwah, dan mereka mengikhlaskan kepada Allah rasa takut itu tanpa kepada atau tidak kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan memakmurkan masjid disebutkan oleh Ibnu Jauzi, al wal muradu bil imarah qaulan, yakni maksud dengan imarah, memakmurkan masjid, itu ada dua pendapat, ada dua makna. Yang pertama adalah dukhuluhu wal julusu fihi, masuk ke dalamnya dan duduk dalam masjid. Makmur yang pertama ini makmur maknawi, yaitu masuk ke masjid. Apa masuk ke masjid? Itu beribadah tentunya, duduk berzikir, membaca Al-Quran. Imarah ma'nawiyah yang pertama ini dukhuluhu wal julusu fihi, itu maknanya al-imarah al-ma'nawiyah, imarah memakmurkan secara ma'nawi, yang disebut kala Syekh Al-Utsaimin, wa imaratuha bis-shalah wadh-dzikr wa qira'atil Qur'an, memakmurkan masjid itu secara maknawi adalah dengan sholat di dalamnya. Sholat disebutkan waqamas sholah, baik sholat fardu ataukah sholat nafilah. Zikir, berzikir di dalamnya. Wa qiraatil Qur'an, membaca Al-Qur'an dan yang semisalnya. Tasbih, tahlil, takbir, ini semua masuk di dalam makna imarah, memakmurkan masjid secara maknawi, yaitu melaksanakan ibadah dalam masjid. dan semua ibadah kita peruntukkan hanya kepada Allah. Apa yang kita lakukan di masjid, enggak boleh sholat tetapi ditujukan kepada berhala. Berzikir di masjid tapi zikirnya ditujukan kepada Syekh Fulan. Ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anal masajid lillah fala tadau ma Allahi ahada. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa anna al masajid lillah. Sungguhnya masjid-masjid itu miliknya Allah, kepunyaan Allah. Fala tadau ma Allahi ahada. Dan janganlah kalian beribadah di dalamnya. Ma Allah yahada, seorang pun bersama Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu persekutukan Allah, mempersembahkan ibadah-ibadah yang kamu lakukan itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini imarah yang pertama, imarah maknawiyah. Yang kedua, yaitu al-bina, al-bina lahu wa islahuhu, membangun masjid dan memperbaiki masjid, membangun dan memperbaiki, islah hissiyah, cara hissi. Jadi ada imarah al-ma'nawi, dan ini yang dimaksudkan di dalam ayat ini. Innama ya'muru, disebut kalau Syaikhul Islam, wal muradu bil imarah di sini adalah imarah ma'nawiyah, dengan ibadah. Adapun yang kedua, imarah syiah, imarah yang terkait dengan membangun masjid, waslah, dan memperbaiki masjid. Ini juga maksud dalamnya memakmurkan masjid dari sisi hissiyah, dari sisi fisik masjid. Dan semuanya adalah ibadah, dan semuanya akan diganjar dengan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Membangun masjid besar, besar pahalanya. Sekalipun sedikit, sekalipun satu sak semen, sekalipun satu batako. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala, man bana lillahi masjida ka mafasil qutah bana Allahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang dia membangun masjid lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, dia bangun masjid ikhlas, sekalipun sebesar tempat bertelurnya burung, burung kecil atau burung merpati, kecil kan sarangnya, lubang tempat dia menaruh telurnya kecil. Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga nanti. Sekalipun kecil, berapa tempat sarangnya burung? Kecil. Satu batako, dua batako mungkin. Artinya sekalipun kecil sedikit upaya atau sedekah kita dalam pembangunan masjid, kalau itu ikhlas, Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan nanti di jannah sebuah rumah. Dalam hadis Utsman bin Affan muttafaqun alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man bana lillahi masjida bana Allahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa membangun masjid maka Allah akan membangunkan nanti sebuah rumah di jannah. Dan ini termasuk dari sedekah al-jariyah, membangun masjid, imaratul masjid al-hissiyah, memakmurkan masjid secara hissi, membangun, memperbaiki masjid, memperluas masjid. Ini termasuk sedekah al-jariyah. Disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dalam riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah, disebutkan di Sahih Syarh Al-Albani rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi, sesungguhnya yang termasuk yalhaqu, mengikuti seorang mukmin dari amalannya dan kebaikannya setelah dia meninggal, artinya senantiasa dia mendapatkan kebaikan dari amal-amal yang dia lakukan di dunia ini, setelah dia meninggal akan tetap mengalir pahalanya kepadanya. Disebutkan diantaranya Rasulullah, ilman allamahu, ilmu yang dia ajarkan kepada orang, mengajarkan ilmu. Antum mengajarkan satu ilmu tentang tata cara sholat saja, tata cara wudu, bacaan sholat, mengajarkan ngaji, maka setiap satu huruf Al-Quran yang dia baca, orang yang kamu ajari baca Quran itu, kamu mendapatkan pahalanya. Maka yang paling banyak mendapatkan pahala dari ilmu siapa? Rasulullah SAW, karena beliau yang pertama kali mengajarkan ilmu kepada manusia. Maka setiap orang yang mengamalkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW, Rasulullah mendapatkan pahalanya. Demikian juga sahabat, dan mereka ilmu sampai kepada kita. Ilman ini ilmu, allamahu wa nasyarahu, ilmu yang diajarkan dan dia sebarkan kepada manusia. Awala dan salihan tarakahu, atau anak-anak yang saleh dia tinggalkan, anak yang saleh mendoakan dia. Aw mushafan warathahu, atau mushaf dia wariskan, dia wakufkan mushaf-mushaf ke masjid-masjid, dibaca oleh kaum muslimin, masuk ke masjid, dia akan mendapatkan pahala dari apa yang dibaca dari Al-Quran yang dia wakufkan, dibaca kaum muslimin, dia mendapatkan pahala dari bacaan itu. Aw masjidan banahu, ini syahidnya, aw masjidan banahu, ataukah masjid yang dia bangun, dia dirikan. Aw baitan libn sabil banahu, atau dia bangun rumah untuk peristirahatan. Libn sabil, orang-orang yang safar dan perjalanan yang jauh, dia bangun rumah-rumah di situ, dijadikan tempat istirahat oleh orang yang lewat. Ini juga termasuk amal jariyah yang mendapatkan pahala. Aw nahran ajrahu, atau kan sungai dialirkan, di bendung sungai dialirkan ke sawah-sawah orang lain, atau bisa dimanfaatkan dari sungai tersebut, dialirkan ke pemukiman airnya, apa dengan pipa kalau sekarang, atau dengan bikin selokan. Ini semua adalah amalan-amalan yang seorang mukmin itu akan mendapatkan balasan pahala tersebut secara terus menerus. sekalipun sudah meninggal. Aw sadaqah akhrajaha, atau sedekah dia keluarkan dari hartanya, disihati ketika dia sehat, ketika dia hidup, yalhaquhu min ba'di mauti, maka dia akan mendapatkan semuanya itu setelah dia meninggal, setelah meninggalnya. Maka di sini disebutkan tentang keutamaan memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk memakmurkan masjid. Orang yang memakmurkan masjid termasuk orang yang mengagungkan siar-siar Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya orang itu orang yang bertakwa kepada Allah. Wa may yu'azzim sa'ir Allah fahuwa min taqwal qulub. Barang siapa yang dia mengagungkan siar-siar Allah, masjid termasuk siar Allah, siarnya kaum muslimin, siarnya Allah Subhanahu wa taala, masjid. Maka orang yang memakmurkan masjid termasuk mengagungkan siar Allah Subhanahu wa taala. Bahwa min taqwal qulub, maka itu bersumber dari ketakwaan di dalam hati. Karena tidaklah mengagungkan masjid Allah kecuali orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fi buyutin ajna Allah an turfa'a wa yuzkar fi ismihi." Pada rumah-rumah yang Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk turfa, untuk diagungkan, ditinggikan, wa yuzkar fi ismihi, dan disebut di dalamnya, di rumah-rumah tersebut, di masjid-masjid itu, nama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Asy-Syaikh As-Sa'di rahimallahu taala dalam tafsirnya menyebutkan fi buyutin, yang dimaksudkan buyut itu adalah masjid, masjid-masjid Allah, bukan rumah-rumah biasa, rumah-rumah tempat tinggal. Fi buyutin ini di sini adalah masjid, adzina Allah, yang Allah telah izinkan anturfa, untuk diangkat, dimuliakan, dan disebut di dalamnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan fayadkhulu fiha fi rafiha, masuk di dalam ayat ini yang turfa, diangkat, dimuliakan, diagungkan, masuk di dalamnya, di antara beliau sebutkan binauha adalah dengan membangunnya, bangun masjid, memperluas islah, memperbaiki masjid. Demikian juga tanzifiha, membersihkan masjid, nyapu, banyak sampah berserakan di masjid, diambil, dibersihkan, disapu. Minan najasa wal adza, membersihkan dari najis-najis atau kotoran-kotoran. Fasunha minal majanin, dan menjaga masjid dari orang-orang yang majanin, orang gila, usibyan, anak-anak kecil yang dia tidak peduli kepada najis-najis, dijaga. Ada anak-anak masuk masjid bawa najis, dia ditegur, keluar, jangan bawa najis masuk masjid. Ini termasuk semua dalamnya mengagungkan, memuliakan masjid-masjid. Naam. Dan juga menjaga masjid dari lagwi, dari perbuatan yang lagu, bermain-main di dalam masjid. Warafus saut, mengangkat suara di masjid dengan zikrillah, kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, berikan ta'lim, ceramah-ceramah, tadris, pelajaran di masjid. Adapun suara bersuara keras, mengangkat suara dalam masjid, berteriak dalam masjid, maka ini tidak termasuk memuliakan masjid. Abdullah bin Umar yang menjadi khalifah mendengar ada dua orang mengangkat suara di masjid keras, lalu dia memerintah kepada Yazid bin Sa'id, panggil orang itu, disuruh manggil dua orang itu, dipanggil datang menghadap Umar, ditanya, kamu dari mana? Dari negeri ini, Taif. Kata Umar, kalau sekiranya kamu penduduk Madinah, sungguh aku sudah menyakitimu. Kau ja'tukuma fa'innakuma tarfa'an aswatukuma di masjid Rasulullah, dan kalian berdua ini sudah mengangkat suara dan keras di masjid Rasulullah sampai diancam, mau disakitin. Kalau sekiranya kamu penduduk Madinah, sudah saya sakiti kamu. Ini orang yang baru, enggak ngerti. Ini masuk dalamnya anturfa semuanya, termasuk membersihkan masjid. Wa yudhkaru fi ismu, dan disebut nama Allah di dalamnya. Yadkhulu fi dzalika, kata Syekh, masuk dalam perkara ini as-shalah, salat farduha wa nafluha, baik salat fardu atau salat nafilah. Qiraatul Quran, masuk di dalamnya membaca Al-Quran. Wa tasbih, tahlil, takbir, tasbih, tahlil, takbir, zikir, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dari jenis-jenis zikir. Wa ta'limul ilm, dan juga mengajarkan ilmu. Al-mudzakarah, i'tikaf, dan termasuk jadi jenis ibadah yang lainnya yang dilaksanakan di masjid. Ini semua masuk dalam nam yuzkaru fi ismihi. Naam, ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Masjid ini adalah rumah Allah Subhanahu wa taala yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai di muka bumi ini. Inna habul bilal ilallah masajiduha wa abghadu al bilad Allah aswaquha, yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala di bumi ini adalah al masajid. Maka orang-orang yang mengagungkan masjid, orang-orang yang memuliakan masjid, orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan berikan kecintaan kepadanya. Dan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi ini adalah aswaquha, pasar-pasar. Naam. Kemudian kita kembali ke pembahasan. Kata Syekh Abdurrahman Ibn Hasan, fa'athbata lahum imadul masajid ba'da anna fahanil musyrikin. Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan bagi mereka memakmurkan masjid setelah nafahanil musyrikin, Allah menafikan dari memurkan masjid itu dari orang-orang musyrik. Ya, memurkan masjid Allah, Allah sebutkan siapa mereka, adalah orang-orang beriman. Adapun orang-orang musyrik, maka mereka tidaklah memakmurkan masjid Allah, sekalipun secara zahir dia membangun masjid, punya andil dalam pendirian masjid, mungkin dia menyumbang dan banyak sumbangannya, semen yang banyak, menyumbang bahan-bahan pembangunan masjid, tidak dikatakan dia membuka masjid karena dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena imanatul masajid bitawal amalus salih, dengan taat dan amal saleh. Wal musyrik, adapun orang musyrik, wa in amila fa amaluhu, sekalipun dia beramal maka amalannya itu seperti apa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kasarabin biqi'atin yahsabuhu adma'u ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'a aw karamadin istadat bihi ar-rih fi yawmin 'asifin. Orang musyrikin, sebesar apapun amalan yang dia lakukan, membangun masjid sendirian, dia bangun, dia danai, tidak memberikan manfaat kepadanya. Kasarabin biqi'atin, seperti fata morgana di suatu tempat yang datar. Yahsabu dhuma'u ma'a, orang-orang yang dahaga itu menyangka air, di sana ada air, kelihatan ada uap, ada asap misalnya, dikiranya ada air sehingga didatangi. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a, namun ketika dia mendatanginya maka dia tidak mendapatkan sesuatu apapun. Karamani staddat, seperti debu-debu yang ditipu oleh angin pada saat kepada hari yang asifin, angin itu bertiup kencang, enggak ada bekas-bekasnya, ada debu di atas batu tertiup angin maka tidak ada tersisa. Begitulah orang kafir, orang musyrik kalau beramal. Wa qadimna ila ma amilu min amalin fajalnahu haban mansura, kata Allah Subhanahu wa taala, maka kami hadapi amalan-amalan mereka itu, orang musyrikin, sekalipun dia beramal saleh, amal-amal baik, amal-amal ketaatan, menolong, membantu pembangunan masjid dan yang lainnya, fajalnahu haban mansura, maka kami jadikan amalan-amalannya itu seperti debu-debu yang berterbangan, enggak ada nilainya sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam ayat ini Allah menegaskan yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, menegakkan as-shalah, menunaikan zakat dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Khon bidin rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan sampai di sini dulu pembahasan ayat ini. Insyaallah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.